إيحاء الشياطين وحي الشيطان. Yang dia duk kata dia dengar malaikat Jibril mai habaq dekat dia, Mikail mai habaq dekat dia. Kita tengok Jibril, kalau tengok dia kata Jibril mai jumpa saya. Jibril ni dia mai jumpa Nabi ya. Jibril ni tanggungjawab dia, tugas dia menyampaikan wahyu. Tiba-tiba dia habaq, Jibril mai jumpa saya kan. Hebat hang setara dengan Nabi you. Jibril mai jumpa. Macam kita kan, kita ni orang awal biasa kan, siapa main jumpa, orang lekeh-lekeh kan main jumpa kan, nak jumpa dengan WB. Tak ada, WB tak ada, jumpa dengan pegawai dia, jumpa depan-depan lah. Tapi kalau orang besar, ok, sup-sup. Tiba-tiba dia kata, Jibril main jumpa dia, main jumpa. Ini bukan Jibril, ini syaitan. Macam orang kata, semalam saya mimpi jumpa Nabi. Rambut dia putih, janggut dia putih. Itu bukan Nabi, itu syaitan. Percaya tak? Dalam hadis kata rambut Nabi ada 2-3 helai yang benang berwarna imbas putih. Memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi dalam bentuk yang betul, tapi dia boleh datang menyamar sebagai Nabi. Ni gelang kiri kanan tangkai azimat duk merampu-merampu sini, Nabi nak main jumpa. Tak, syaitan pun tak mahu. Wahyu syaitan lah duk main sebut ni, yang buah apa semua tu. Yang kita pelik orang boleh percaya. Tok Guru tu sengah. Tok Guru ni kenal Tok Guru? You know? Aku bawa balik tawaf. Tawaf di mana Tok Guru? Di Mekah. Tengok Tok Guru dia lebih pada Nabi. Macam mana? Nabi berhijrah pun tak sanggup nak kena naik unta orang ligal sembunyi langgur. Tok Guru dia boleh pergi Mekah, pejam mata kan. Hebat Tok Guru dia lebih daripada Nabi you. Patut Nabi Abu Bakar tanya, buat apa Rasulullah? Diam-diam, dekat-dekat nak sampai Madinah lah, duduk kat kubur kan, duduk kat kubur. Nabi tak boleh ilmu tu, boleh ke depa? Nabi nak berhijrah, turuk, turun, orang baling batu, ligan, sunyi, langgok, kejam. Nabi tak pejam, terbang. Tok Guru dia pejam, terbang. Tentu pun tak diterima. Ini semua wahyu syaitan.